Nah, beliau seorang ulama yang wafat pada tahun 219 Hijriah, atau sebagian para muarikh, para ahli tarikh menyebutkan beliau wafatnya pada tahun 220 Hijriah. Al-Imam Abdullah bin Az-Zubair Al-Humayd, atau Abu Bakar nama kunyahnya, Al-Imam Abu Bakar Al-Humaydi, adalah seorang imam dari imam-imam besar di zaman salaf. Dan kebesarannya cukup dengan bukti di antaranya beliau adalah salah seorang guru dari guru-gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di antara guru dari gurunya Al-Imam Al-Bukhari, yang Al-Imam Al-Bukhari mengambil riwayat darinya, yaitu Al-Imam Abu Bakar Al-Humaydi. Atau nama aslinya siapa tadi? Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaydi. Makanya pantas kalau dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kata beliau, Al-Humaydi indana imam. Saking besarnya beliau, saking agungnya beliau di kalangan para ulama-ulama muhaddithin, para ulama dari kalangan ahli hadis di zaman salaf. Kata Imam Ahmad rahimahullah, Al-Humaydi indana imam. Al-Humaydi di kalangan kami beliau dianggap sebagai imam besar karena kebesaran ilmunya. Tetap sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara guru dari guru-guru besarnya Al-Imam Al-Humaydi, yaitu Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, imam besar. Dan juga Al-Imam Sufyan bin Uyainah, dan termasuk guru yang paling lama Al-Imam Al-Humaydi menimba ilmu hadis darinya, yaitu dari Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah, jalastu Sufyan ibn Uyainah tis'a asrah sana au nahwaha. Aku bermajlis menimba ilmu dari Al-Imam Sufyan bin Uyainah 19 tahun atau kurang lebih, cukup lama. Al-Imam Al-Humaydi menimba ilmu dari Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Dan juga beliau sempat menimba ilmu dari gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa di antara guru besar Imam Asy-Syafi'i? Al-Imam Waqi' bin Al-Jarrah rahimahullah. Dan juga beliau pernah menimba ilmu dari Al-Imam Asy-Syafi'i, mengambil riwayat-riwayat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Walaupun tidak banyak, tapi beliau pernah merasakan indahnya duduk di majelis Al-Imam Asy-Syafi'i. Cukup dengan apa yang kita sebutkan tadi menunjukkan kebesaran dari Al-Imam Abu Bakar Al-Humaydi. Dan derajatnya di kalangan ahlul ilmi, orang yang thiqah, terpercaya. Makanya tadi kata Imam Ahmad apa? Al-Humaydi indana imam. Al-Humaydi di kalangan kami, di kalangan para ulama, beliau adalah seorang imam. Jadi tenang kita membaca risalahnya beliau. Karena memang seorang talibul ilmi itu kalau mau membaca satu kitab yang harus kita perhatikan dan pelajari dulu al-muallif. Apa arti al-muallif? Pengarang kitab. Jangan dilihat yang pertama bagusnya judul. Apalagi buku-buku Indonesia. Kadang buku-buku yang di Saudi gak laku, di negeri Arab gak ada yang mau menyentuhnya, tidak laku, di Indonesia menjadi bestseller. Kenapa? Karena judulnya itu dibuat sangat menarik. Padahal para ulama dan tulabul ilmi di negeri Arab sana tahu ini buku yang tidak memiliki bobot ilmiah. Tapi memang khas orang-orang di negeri kita pandai untuk menghias sesuatu yang bahkan terkadang justru sebaliknya, kitab-kitab yang dikenal, kitab yang berisikan ilmu yang padat di zaman salaf gak disentuh. Kenapa? Judulnya gak indah. Apa judul kitabnya? Kitab Tauhid. Gak indah. Judul kitabnya Usul Sunnah. Pokok-pokok sunnah. Jadi kebanyakan orang di zaman kita, para tulabul ilmi, biasa yang dilihat judulnya dulu. Kalau judulnya bagus, menarik, itu yang diambil. Walaupun terkadang pengarangnya tidak dikenal, bahkan dikalangan oleh para ulama sendiri. Nah, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau mau membaca satu tulisan, yang pertama harus diperhatikan, dipelajari. Kalau tidak tahu ditanyakan, itu tentang siapa pengarang daripada kitab tersebut. Walaupun mungkin nama pengarangnya tidak terlalu dikenal di kalangan pemula, tapi di kalangan para ulama dikenal. Seperti contohnya ini, sering gak antum mendengar Al-Imam Al-Humaydi? Sering atau enggak? Jujur, jarang. Lebih sering terdengar ucapan Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Pula rahmat akhirin Al-Imam Ibn Uthaymin, Al-Imam Ibn Baz, Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Tetapi sayang, telinga kita jarang diperdengarkan nama-nama para ulama di zaman salaf. Padahal tentunya para ulama yang hidup di zaman salaf itu jauh lebih afdal dalam hal keutamaan, karena Rasulullah menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang hidup di zaman salaf. Dan bahkan semua para ulama, kalau memang mereka berjalan di atas sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidaklah di dalam beragama ini kecuali mengikuti kaidah-kaidah atau manhaj yang dahulu telah diterapkan dan dijalankan oleh para ulama as-salaf. Dan saya terkadang membacakan kitab-kitab yang walaupun namanya tidak dikenal oleh banyak para penuntut ilmu, tetapi di kalangan ulama muhadis terdahulu ma'ruf. Supaya apa? Supaya kita mulai mengenal sedikit demi sedikit tentang para a'immatul huda di zaman salaf. Para imam-imam yang berjalan di atas petunjuk di zamannya kaum salaf. Al-Imam Al-Humaydi, tidak begitu dikenal, tapi ternyata kalau membaca biografinya, subhanallah, beliau adalah termasuk salah satu guru dari guru-gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bahkan guru dari gurunya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullah, termasuk ulama yang menimba ilmu dari Al-Imam Abu Bakar Al-Humaydi. Makanya pantas menurut Imam Ahmad, Al-Humaydi indana imam. Ya. Jadi yang akan kita baca ini adalah kitab agung. Walaupun hanya satu lembar, tapi banyak para ulama memberikan perhatian terhadap kitab ini, banyak memberikan syarah-syarah. Di antaranya syarah atau penjelasan ulama mutaakhirin adalah Asy-Syaikh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari. Hafizahullah taala, salah seorang alim dari negeri Arab sana, dari kota Madinah. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung membaca, berkata Al-Imam, sebelumnya apa kalimat di situ? Apa kitab yang akan kita bahas ini judulnya? Apa saya sebutkan? Usulus Sunnah. Usul jamak dari aslun. Apa arti asal? Pokok atau pondasi. Kalau dalam pohon asalnya apa? Akar. Kalau dalam agama asalnya apa? As-sunnah. As-sunnah. Kalau istilah kata as-sunnah diungkapkan di zaman kaum salaf, itu mencakup metode beragama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam hal ibadah ataupun akidah. Tapi kebanyakannya para ulama ussalaf, kalau mereka menyebut kata as-sunnah, kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka yaqsiduna bihi al-masail al-i'tiqadiyah. Yang dimaksud oleh para ulama di zaman terdahulu, biasanya kebanyakan dari mereka kalau menyebut kata sunnah, maka yang dimaksud oleh mereka adalah permasalahan-permasalahan akidah. Walaupun hukum asal as-sunnah ini mencakup makna cara ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencakup juga cara berakidahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini secara makna umum, dan ini juga dikenal di kalangan kaum salaf. Tetapi mayoritas mereka, mayoritas para ulama, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, kalau semisalnya ada ulama ussalaf di zaman dulu mengatakan ini adalah as-sunnah, maka yang dimaksud oleh kebanyakan dari mereka adalah ini adalah perkara akidah, perkara pokok beragama yang baru diyakini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Ya, paham ya kawan? Siapa nama pengarang kitab ini? Al-Imam Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaydi, nama kunyahnya Abu Bakar, dikenal dengan Al-Imam Al-Humaydi, Imam Sa'ad. Qala hadatsana, para perawi menyatakan telah memberitakan kepada kami, siapa di situ? Bishr bin Musa. Telah memberitakan kepada kami Bishr bin Musa. Bishr bin Musa adalah salah seorang imam dari imam-imam salaf, murid dari murid seniornya Al-Imam Al-Humaydi, seorang imam ahli hadis juga di zaman salaf, yang derajatnya dalam ilmu hadis thiqah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, kana Bishr bin Musa bin Saleh Al-Asadi thiqatan aminan aqilan raqinan. Kata al-Imam al-Khatib al-Baghdadi bahwasannya al-Imam Bishr bin Musa bin Shalih al-Asadi adalah seorang alim yang thiqah, terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Dan juga beliau adalah orang yang terpercaya, yang aqil, yang alim dan tenang. Derajatnya thiqah. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Imam Ad-Darqutni rahimahullah. Dan termasuk para muhaddits yang dimuliakan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Dalam kitab-kitab tarikh dikatakan bahwasanya kana Ahmad ibn Hanbal yukrimu Bishr bin Musa bin Shalih al-Asadi. Dahulu Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala termasuk ulama yang paling memuliakan Al-Imam Bishr bin Musa bin Shalih al-Asadi. Beliau murid daripada murid Al-Imam Al-Humaydi. Kata Al-Imam Bishr bin Musa al-Asadi, Bishr bin Musa bin Shalih al-Asadi. Kata beliau, qala al-Imam al-Humaydi. Berkata Al-Imam al-Humaydi. Kita akan membahas tentang pokok-pokok akidah bagi Ahlus Sunnah. Yang dengan kita mengetahui ini, kita akan bisa mengoreksi. Pantas gak sih kita dikatakan sebagai sunni? Kalau ternyata akidah kita sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh para imam, alhamdulillah, berarti kita sunni, berarti kita salaf. Tapi kalau ternyata menyelisih apa yang telah dituliskan dan diajarkan oleh para imam-imam salaf, segera beristighfar dan bertobat kepada Allah, segera rujuk kepada pemahaman as-salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in. Ada berapa poin disebutkan? Hah? Ada berapa poin di situ? Hah? Ada berapa? Berapa usul-usulnya di situ? Ada berapa catatan dalam itu? Ada nomor. Ternyata memiliki nomor setiap poin, sama seperti sabdu sunnah. Kata al-Imam al-Humaydi rahimahullah, as-sunnatu indana ayyumina ar-rajul bil qadari khairihi wa syarrihi huluhi wa murrihi wa ay ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa anna ma akhtha'ahu lam yakun liyusibah wa anna dhalika kulluhu qada'un minallah azza wa jalla. Kata Imam Al-Humaydi rahimahullah, as-sunnatu indana, as-sunnah menurut kami. Sudah kita sebutkan tadi, kalau ada kata as-sunnah mengalir di lisan para ulama us-salaf, maka kata mereka yatanawal as-sunnah al-masail masailul ibadat wal i'tiqadat. Ya, mencakup permasalahan-permasalahan cara beribadah dan juga mencakup perkara akidah. Walaupun tadi apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Hah? Kebanyakannya kalau kata as-sunnah mengalir di lisan para ulama us-salaf, yang mereka maukan adalah al-aqidah. Dan kalau kita membaca nanti poin-poinnya, ya jelas apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Humaydi as-sunnah, yang dimaksudkan adalah al-aqidiyah, permasalahan-permasalahan aqidah. Kata beliau, as-sunnatu indana, as-sunnah menurut kami. Kami ini siapa? Sebagian para ulama menyatakan di sini adalah kaum salaf atau para ulama-ulama ussalaf yang pernah ditemui oleh al-imam al-Humaydi. Setiap para imam-imam yang berjalan di atas manhajus salaf yang al-imam al-Humaydi pernah bertemu dan menimba ilmu dari mereka, mereka menyatakan ayyuminar rajulu bil qadari khairihi wa syarrih. Hendaknya seseorang beriman kepada yang namanya takdir, syarrihi khairihi wa syarrih, apakah takdir yang baik ataukah takdir yang buruk. Takdir ada yang baik dan ada takdir yang buruk. Makanya kalau bermaksiat kepada Allah jangan berdalikan dengan takdir sebagaimana orang-orang Jabariyah. Ya. Kenapa kamu jadi pelacur dalam rangka menjalankan takdir? Ya. Karena takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk, dan kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kemampuan untuk ikhtiar memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Apa contohnya takdir yang baik? Antum bisa mendatangi majelis ilmu pada hari ini. Mudah-mudahan itu termasuk daripada takdir yang baik. Takdir yang buruk, sulit menghadiri majelis ilmu walaupun kakinya enggak lumpuh. Huluwihi wa murrihi, benar enggak tadi? Nah, huluwihi wa murrihi. Mau takdir yang manis ataupun takdir yang pahit. Takdir yang manis, mungkin sebagian antum dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jal cepat mendapatkan pasangan. Manis gak itu? Manis. Sebagian antum ada yang sulit, pahit gak? Pahit dan sedih. Ya enggak? Nah, ini takdir. Loh, timbul pertanyaan, loh, kenapa? Kok al-imam al-Humaydi menyebutkan usul sunnati indana, as-sunnatu indana yang pertama disebutkan adalah beriman kepada takdir. Kenapa enggak seperti Imam Ahmad rahimahullah usul sunnati indana at-tamassuku bima kana ali ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau as-sunnatu indana an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi. Kenapa yang disebutkan yang terakhir? Beriman kepada takdir, kenapa? Sebagian para ulama memberikan komentar kenapa yang disebutkan pertama kali as-sunnatu indana. Pokok sunnah menurut kami, pokok beragama menurut kami adalah engkau beriman kepada takdir. Kata sebagian ulama, bisa jadi al-imam al-Humaydi ketika menuliskan risalah ini, beliau melihat di antara penyimpangan-penyimpangan yang terbesar di zaman beliau adalah penyimpangan dalam perkara takdir. Bisa jadi muncul pemikiran-pemikiran qadariyah di zaman beliau. Apa qadariyah? Kelompok atau pemahaman yang menafikan atau meniadakan takdir. Atau istilah para ulama al-qadariyah tunufat istilahnya. Kelompok orang yang dalam perkara takdir mereka itu menafikan. Dan ada juga bisa jadi munculnya orang-orang yang dalam segala hal selalu menyatakan bersandar kepada takdir, hatta dalam bermaksiat. Seperti al-Jabariyah atau istilahnya al-Qadariyatul Jabariyah. Dalam permasalahan takdir, dia merasa dipaksa dengan takdir, hatta sedang bermaksiat. Ngapa kamu maling? Karena sedang menjalankan takdir. Makanya ada maling di zamannya imam, di zamannya siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an ketangkap, dibawa ke hadapan Umar bin Al-Khattab mau dipotong tangannya, dia menolak, gak mau dipotong. Kenapa? Tahu gak Umar? Aku ini mencuri karena beriman dengan takdir aku menjalankan takdirku sebagai maling, katanya. Iya, kata Umar bin Khattab, betul. Engkau menjalankan takdirmu sebagai maling, aku juga menjalankan takdirku sebagai orang yang memotong tanganmu. Ya, ini alasan dikemukakan oleh para ulama kenapa Al-Imam Al-Umaydi pertama kali yang disebutkan oleh beliau, as-sunnatu indana ayyuminar rajul bil qadari khairihi wa syarrihi uluwihi wa murrih. Jadi jangan dianggap dengan anak-anak yang lari hidup. Jadi jangan dianggap kalau Al-Imam Al-Umaydi dengan menyebutkan pertama kali prinsip sunnah, prinsip beragama menurut kami beriman dengan takdir, jangan dianggap bahwa berarti Al-Imam Al-Umaydi meremehkan yang namanya iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitabnya, iman kepada Al-Yawmul Akhir. Tidak. Para ulama memberikan alasan yang ilmiah, bisa jadi apa? Tadi bisa jadi ketika beliau sedang menulis risalah ini, penyimpangan dalam perkara akidah yang beliau lihat dan muncul di zaman beliau terlihat besar adalah penyimpangan dalam perkara takdir. Karena para ulama itu biasanya mengarang kitab karena adanya sebab. Muncul kesesatan kaum Jahmiyah, ngarang sebagian para ulama mengarang kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Muncul penyimpangan orang-orang tasawuf, para ulama mengarang kitab-kitab membantah kaum tasawuf, menjelaskan penyimpangannya. Begitu juga ketika menurut Al-Imam Al-Umaydi penyimpangan yang paling sering terlihat di zaman beliau dalam perkara takdir, maka Al-Imam Al-Umaydi mengingatkan para tulabul ilm, mengingatkan kaum muslimin bahwa di antara pokok-pokok akidah yang dipegang oleh para ulama di zaman salaf adalah beriman kepada takdir. Dan kalau tidak salah kita pernah nukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang empat perkara bagaimana cara beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir, kata Al-Imam Ibnu Utsaimin, mencakup empat perkara. Apa kata Al-Imam Ibnu Utsaimin? Beriman bahwasanya Allahu Jalla wa Ala annallaha alima kulla syai. Allah mengilmui segala sesuatu selama-lamanya, abadi. Tidak ada waktu yang kosong dari ilmunya Allah. Karena Allah alimu kulli syai. Kemudian yang kedua, apa? Nah, bahwasanya Allah Jalla wa'ala mencatat takdir tersebut di Al-Lawhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, nah, segala sesuatu itu tidak mungkin terjadi kecuali karena kehendaknya Allah. Gak mungkin ada orang mati tanpa kehendak Allah. Makanya jangan ada istilah orang bunuh diri itu mendahului takdir. Tidak, itu takdir Allah bagi dia. Cuma takdirnya buruk. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu yang ada atau yang terjadi itu adalah ciptaan Allah. Ini empat perkara yang harus diyakini atau harus ada bagi orang yang beriman kepada takdir. Kalau sudah ada empat perkara ini, berarti engkau adalah orang yang dianggap sudah beriman kepada Al-Qadha' wal Qadar. Paham sampai di sini, ikhwan? Nah, ini masih baru awal dari kitab ini. Ya, sebenarnya kitab ini enggak panjang, cuma satu lembar ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup. Thank you. masalah ya. Sekarang ada 10 masalah. Afdalul jihad. Ala hasabil hal. Kalau ditanya apa itu jihad yang paling afdal, tergantung tempat dan keadaan. Kalau semisalnya di tempat yang di situ kejahilan mendominasi, maka berjihad dengan menyebarkan ilmu itu afdal. Tapi kalau semisalnya di satu tempat itu pedang harus terhunus, menurut syariat dibolehkan, maka di waktu tersebut berjihad dengan jiwa itu lebih afdal. Atau dalam satu keadaan orangnya pada berilmu, kemudian tidak ada musuh menurut agama Allah Azza wa Jal yang boleh diperangi, tapi yang ada fuqara, maka mana yang paling afdal, berjihad dengan ilmu atau dengan pedang di waktu tersebut? Dengan harta. Karena jihad itu ada 3 cara. Kata Nabi SAW, jahidil musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa al sinatikum. Perangi, berjihadlah kalian melawan orang-orang musyrik dengan harta, dengan jiwa, dan juga dengan lisannya kalian. Ya. Nah, jadi ala hasabil hal, sesuai dengan keadaan umat di masa tersebut. Yang paling afdal tentunya dari 3 jenis itu yang bisa menggabungkan 3 jihad ini. Bisa yang syurul ilm, menyebarkan ilmu, dan bisa mengangkat pedang kalau memang disyariatkan, dan juga bisa menghabiskan harta kita di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Masih ada. Bismillah, mau tanya Ustaz, apa yang pertama kali Allah ciptakan? Apa yang pertama kali Allah Jalla wa'ala ciptakan? Ada yang memiliki ilmu tentang ini? Al-Qalam awwalu ma khalaqallahu al-Qalam. Makhluk yang pertama kali Allah Jalla wa'ala ciptakan adalah Al-Qalam. Kemudian Allah Jalla wa'ala berkata kepada Al-Qalam tersebut, "Uktub ma huwa ka'inu ila yaumil qiyamah." Catatlah tentang apa saja yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah seorang itu masuk surga atau masuk neraka juga takdir? Ya, di antara takdir Allah Jalla wa'ala masuknya seseorang ke dalam neraka atau ke dalam surga. Makanya ada sebuah hadis, apa? Ada seseorang yang ya'malu bi amali ahli jannah fa yasbiqu alaihi alkitab, apa? Fa'amila bi'amali ahli nar fayad kuluha. Ada orang yang dia itu seumur hidupnya beramal dengan amalan ahli surga, sehingga antara jarak dia dengan apa itu, dengan surga itu cuma satu hasta lagi. Tetapi apa, fayad bi'amali ahli nar, tapi ternyata dia itu didului oleh takdir, sehingga di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan ahli nar. Maka dengan itu Allah Jalla wa'ala memasukkan dia ke dalam neraka. Ada yang sebaliknya, ada orang yang seumur hidupnya dia bermaksiat, saking banyaknya bermaksiat, antara dia dengan neraka itu cuma tinggal satu apa? Satu hasta lagi. Fayasbiqu alaihi alkitab fayahmalu bi'amali ahli aljannah fayadkhuluha. Tetapi di akhir hidupnya ternyata Allah Jalla wa'ala mentakdirkan dia beramal dengan amalan ahlul jannah, sehingga dengan itu dia dimasukkan dengan rahmat Allah Azza wa Jalla ke dalam syurga. Wala'anta ya Rasulullah, ya, bahkan kau juga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia aku juga, hanya saja aku itu apa diliputi oleh Allah Jalla wa'ala dengan rahmatnya. Ya, makanya dari situ kalau kita tahu orang masuk ke dalam neraka atau surga itu dengan takdir dari Allah, ini adalah perkara yang mengingatkan kita jangan bersombong dengan amalan. Setinggi apapun amalan antum, antum sudah menjadi ulama yang menyebarkan sunnah, membela sunnah dengan ilmu, lisan, harta dan bahkan jiwa misalnya. Setiap hari antum qiyamul lail, antum sering siam, antum sering bersedekah, antum memiliki jasa yang besar terhadap Islam. Tapi ingat, antum tidak mengetahui takdir yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi antum. Makanya kita disunnahkan untuk kita berdoa, Allahumma inna as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Rasul mengajarkan yang sudah dijamin masuk surga saja, ya Allah, aku meminta kepada Engkau surga dan aku berlindung kepada Engkau dari neraka. Ya, makanya jangan bersombong dengan amalan. Minta kepada Allah takdir yang baik, yang mudah-mudahan dengan itu kita dimasukkan Azza wa Jalla ke dalam surga. Ya, Allah Ta'ala. Cukup. Nah, beritahu kepada ikhwan, mungkin sebagai takdir tidak masuk ke dalam grup pagi dari ini yang kosong, bahwasanya besok kita akan melanjutkan kerja bakti. Bagi yang mau cari pahala dan ada waktu, silakan untuk